dulu Mas Gery. Oke. Ya. Oke. Okay. Mas Gery. Ya. Terima kasih ya sudah menemani Tasya di sini ya, untuk berduel bersama. Ya Bet. Ya. Oke, okay, okay. Semua kali ini Mas Bos. Oke. Okay. Ayah terima kasih. Bebek. Lanjut lagi. Oke. Okay. Gery Mahesia, Tasya Rosmala, New